إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله InsyaAllah pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Du'il Kitabi Wassunnah. Pembahasan kita sampai pada masalah keutamaan Shaum Ramadan dan juga hikmah disyariatkannya Shaum Ramadan. Di antara hikmah disyariatkannya Shaum Ramadan adalah tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, membersihkannya dari perbuatan-perbuatan dan akhlak-akhlak yang jelek. Bahkan termasuk di antara adab ketika melaksanakan saum, di samping menahan diri dari makan, minum, hendaknya menahan diri juga dari kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh anggota badannya. Menahan pandangan matanya dari melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menahan telinganya dari mendengar perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun lisan dan anggota badan yang lainnya. Nah, dan juga hikmah yang lainnya dengan saum, melatih sifat zuhud terhadap dunia. Tidak berambisi untuk mendapatkan dunia. Dan sebagai hasungan untuk bersemangat meraih akhirat dan kenikmatan-kenikmatannya. Nah, ini di antara hikmah melaksanakan saum. Dan juga hikmah yang lainnya dengan saum mendorong kita untuk memperhatikan, menyayangi orang-orang fakir miskin. Dan merasakan bagaimana penderitaan mereka. Merasakan bagaimana laparnya, hausnya. Sehingga dengan merasakan ini semuanya mendorong kita untuk memperhatikan kaum du'afa, menyayangi orang-orang fakir dan miskin. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya disyariatkannya saum Ramadan. Nah, al-mas'alatul khamisah, masuk pada masalah yang kelima. Syurutu wujubi siyami Ramadan. syarat wajibnya puasa Ramadan. يجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط التالية. Wajib puasa Ramadan bagi yang terpenuhi padanya syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, al-Islam. Islam. Fala yajibu wa la yasihu siyam minal kafir. Tidak wajib dan tidak sah puasa dari orang kafir. Ya. Bahkan bukan hanya puasa saja. Segala macam bentuk ibadah yang dilakukan oleh orang kafir maka tidak sah. Kenapa? Dikarenakan syarat sahnya suatu ibadah yang pertama kali, yang merupakan pondasi, dibangun di atas keimanan. Ya. Allah mengatakan, man amila salihan min dakarin au unsa wa huwa mu'min. Fala nuhiyannahu hayatan tayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, laki-laki maupun perempuan, Allah mengatakan wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Ini merupakan syarat utama. Ya. Di samping ikhlas dan juga mutaba'ah, syarat yang paling utama yang merupakan pondasi adalah keimanan. Nah, barang siapa yang melaksanakan amalan soleh, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Deh. Sekali lagi, ibadah yang dilakukan orang kafir, maka tidak sah. Nah. Dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka sholat, haji, puasa, atau sedekah, infak, wakaf, dan lain sebagainya. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Apa yang menghalangi mereka untuk diterima infak-infak mereka? Melainkan dikarenakan mereka mengkufuri Allah dan Rasulnya. Nah. Lianna siyama ibadatun. Dikarenakan shaum merupakan ibadah. Wal ibadatu la tasihu minal kafir. Dan ibadah tidak sah dari orang kafir. Faida aslama la yalzam biqada'i ma fatahu. Apabila orang kafir itu masuk Islam, tidak mengharuskan mengqada apa yang terlewatkannya dari puasa. Nah. Ya. Ini ketiga. Orang kafir masuk Islam, maka puasa-puasa yang terlewatnya tidak diqada. Nah, walaupun sekian tahun, 10, 20 tahun. Ya, tidak ada kewajiban mengqada salat bagi orang kafir yang masuk Islam. Ya. Bahkan dengan masuk Islamnya ini bisa menghancurkan dan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Nah, annal Islam yahdimu ma kana qablahu. Islam ini menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Qul lil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, apabila mereka berhenti dari kekafirannya dan mereka bertobat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bahkan di antara bentuk taubat yang paling besar, taubat dari kekafiran. Nah, kemudian yang berikutnya kabair, dosa-dosa besar. Yang berikutnya saghair, dosa-dosa kecil. Taubat dari kekafiran ini merupakan taubat yang sangat besar. Ketika seorang kafir masuk Islam, nah, maka dia seakan-akan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Nah. Yang kedua al-bulugh, balig. Wa la yajibu siyamu ala man lam yablugh hadda taklif. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang belum mencapai batasan taklif. Ya. Taklif itu dibebani untuk melaksanakan syariat. Nah, kita bahas dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang batasan-batasan balig. Nah, di antara cirinya bagi laki-laki ihtilam, dia mimpi. Nah, atau tumbuhnya rambut kemaluan. Ya, ini pun di antara ciri balig. Nah, atau kalau secara usia sebagian mengatakan 15 tahun. Nah, ya, kalau seandainya belum mimpi, belum tumbuh bulu kemaluan, tapi ketika mencapai usia 15 tahun maka dianggap balig. Nah, tapi kalau belum mencapai usia 15 tahun tapi dia sudah mimpi atau maaf saya tumbuh rambut kemaluan, maka ini pun dianggap balig. Ada pun alamat balig perempuan diantaranya dengan haid. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasah, diangkat pena dari tiga orang. Hada karo minhum as-sabi hatta yahtalih. Rasulullah menyebutkan di antara mereka adalah anak kecil sampai dia balig. Nah, sampai dia mimpi di antaranya, jadi balig ihtilam. Walakinnahu yasihu siyam min ghairil balig law sawma. Akan tapi, sah puasa dari orang yang belum mencapai usia balig apabila dia berpuasa. Ya. Bukan berarti dikarenakan tidak wajib berpuasa, anak-anak kecil tidak boleh berpuasa. Bukan demikian. Nah, dalam rangka membiasakan mereka untuk berpuasa, tidak mengapa diajari dan dibiasakan berpuasa walaupun masih kecil, belum mencapai usia balig. Nah, pada zaman Nabi SAW pun, para sahabat biasa ya, menghasung anak-anaknya untuk berpuasa. Nah, tentu yang sudah mulai mampu untuk berpuasa, sudah mencapai usia tamyiz di antaranya. Ya. Bahkan ketika anak-anaknya itu nangis, merengek, minta makanan, dialihkan dengan permainan, mainan-mainan. Ya. Ini ketika zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka membiasakan anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah. Kembali kepada pembahasan. Anak kecil yang belum mencapai usia balig, kalau seandainya dia berpuasa, maka sah puasanya. Idza kana mumayyizan, apabila sudah mencapai usia tamyiz. Ya. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang cantik, mana yang tidak. Ini usia tamyiz. Wa yanbaghi liwali amrihi ay ya'muruhu bisyam. Dan selayaknya bagi walinya, nah, untuk memerintahkannya melaksanakan saum. Liya'tadahu wa ya'lafahu. Ya, supaya dia terbiasa dan senang dengan puasa. Nah. Sehingga dalam Islam ini, banyak hasungan-hasungan untuk membiasakan anak kecil melaksanakan ibadah. Ya. Supaya ketika menginjak usia balig, sudah terbiasa melaksanakan ibadah tersebut. Dan senang dengan ibadah tersebut. Ya. Seperti hal dalam masalah sholat. Rasul mengatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat dalam keadaan berusia 7 tahun. Ya, 7 tahun belum mencapai usia balig. Nah, mulai masuk usia tamyiz. Ya. Nabi memerintahkan para wali atau orang tua untuk mengajari mereka melaksanakan sholat. Memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat. Supaya apa? Supaya terbiasa. Nah. Wadribuhum wahum abna'u asr. Pukullah mereka kalau tidak sholat dalam keadaan berusia 10 tahun. 10 tahun pun kebanyakan belum mencapai usia balig. Nah, tapi sudah supaya terbiasa melaksanakan ibadah tersebut, diperintahkan untuk melakukannya walaupun masih usia kecil. Nah, begitu pun masalah saum. Ya. Mulai diasuh anaknya untuk melaksanakan saum. Tapi tentu dia memberatkan. Ya, jangan sampai anaknya sudah kelaparan, tapi dipaksakan terus dan terus, ya, sampai termudorotkan. Tidak. Nah, bisa bertahap. Sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang jelas-jelas. Kalau saya mampu sampai duhur, apa-apa mampu sampai duhur. Ada yang mampu sampai asar, apa-apa. Dalam rangka pembelajaran, dalam rangka membiasakan. Yang mampu sampai maghrib, alhamdulillah. Ya. Yang jelas orang tua pun tidak memaksakan berlebih-lebihan. Harus sampai maghrib, walaupun anaknya kepayahan sangat luar biasa. Tidak demikian. Nah, yang jelas, mulai memerintahkan supaya terbiasa. Ya, dan tadi lihat kemampuan anaknya. Nah, dalam upaya membiasakan melaksanakan ibadah. Ya, dan supaya senang dengan ibadah tersebut. Yang ketiga, al-aqlu. Berakal. Fala yajibu siyamu alal majnun wal mu'tawih. Tidak wajib puasa bagi orang yang gila. Nah, majnun mu'tawih yang sama. Tidak wajib puasa bagi orang yang gila. Liqauli sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalam an salasah. Berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat pena dari 3 orang. Fadakara minhum al-majnun hatta yufiq. Rasulullah menyebutkan di antara mereka adalah orang yang gila sampai dia sadar. Nah. Walaupun keadaan orang yang gila beda-beda. Nah. Ada yang gilanya itu kambuh-kambuhan. Nah. Ya. Maka ketika kambuh, tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Nah. Tapi ketika sadar, nah, maka ada kewajiban untuk berpuasa. Ya. Ada orang yang seperti itu keadaannya. Nah. Sehari gila. Besoknya mungkin setelah minum obat atau lain sebagainya dia tenang. Dan seperti orang yang sehat. Nah. Maka ketika masa sehatnya, ada kewajiban untuk berpuasa. Adapun ketika dalam keadaan gila, hilang akalnya. Nah. Maka dia ada kewajiban untuk berpuasa. Yang keempat, as-siha. Sehat. Faman kana maridun la yutiku siyam lam yajib alaih. Barang siapa yang sakit, yang tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib puasa baginya. Ingat, sakit yang tidak mampu untuk berpuasa. Adapun kalau sakit, dia masih mampu untuk berpuasa, maka puasa. Sakit berbeda-beda. Ada sakit berat, sakit ringan. Ya. Kalau sakitnya ringan, nah, dia mampu berpuasa, ya, maka tetap dia berpuasa. Tapi kalau sakitnya menyebabkan dia tidak mampu untuk berpuasa, apakah dengan sakit itu memperlambat kesembuhannya? Ataukah dengan sakit itu menambah sakitnya apabila dia berpuasa? Maka keadaan sakit yang semacam ini boleh berbuka. Nah, Wa in shoma shoha siyamuhu. Dan apabila orang yang sakit itu berpuasa, maka sah puasanya. Sakit dia masakan saya ingin puasa misalnya. Sah-sah saja puasanya. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man kana maridun aw ala safarin fa'indatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia berbuka, maka hendaklah dia mengqadanya, membayarnya di hari-hari yang lain. Ya. Sesuai dengan hitungan berbukanya. Fa in zala al-maradu wajaba alayhi qada'u ma aftarahu min ayyam. Maka apabila hilang sakitnya, wajib baginya untuk mengqada hari-hari yang dia berbuka padanya. Nah, ini kalau hilang sakitnya. Nah, adapun kalau belum sembuh dari sakitnya, sampai dia meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban qada. Misal di bulan Ramadan dia sakit, mungkin sakit berat, tidak mampu untuk berpuasa. Nah, sampai selesai Ramadan, bahkan masuk Syawal pun masih dalam keadaan sakit-sakit berat, belum mampu untuk mengqadanya. Nah, sampai habis bulan Syawal masih dalam keadaan sakit, kemudian meninggal dunia. Ya. Maka yang semacam ini belum ada kewajiban untuk mengqada. Nah, begitupun ahli warisnya, keluarganya, tidak diwajibkan untuk mempuasakannya, membayar hutang puasanya. Kenapa? Dikarenakan orang ini belum ada kesempatan untuk mengqada. Nah, beda halnya ketika seorang dia sakit di bulan Ramadan, nah, sehingga tidak berpuasa sebulan penuh, misalkan dia sakitnya parah. Datang bulan Syawal, alhamdulillah sembuh. Nah, berlalu sebulan atau dua bulan, dan dia belum sempat untuk mengqadanya. Kemudian setelah itu meninggal dunia. Nah, maka ada kewajiban bagi ahli waris keluarganya untuk mempuasakannya, membayar hutang puasanya. Tapi bagi kasus yang pertama tadi kita sebutkan, nah, dikarenakan orang tadi sakit, kemudian setelah masuk bulan Syawal masih dalam keadaan sakit, belum ada kesempatan untuk mengqada dikarenakan masih sakit, ketika dia meninggal dunia, tidak ada kewajiban bagi keluarganya untuk membayar hutang puasanya. Barakallahu fikum. Yang kelima, al-iqamah. Dia mukim. Fala yajibu shaumu 'ala al-musafir. Tidak wajib puasa bagi musafir. Bagaimanapun keadaannya, apakah dia mampu untuk berpuasa ataukah tidak mampu untuk berpuasa, yang namanya musafir tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Walaupun mungkin dia mampu berpuasa, mampu berpuasa dalam keadaan sabar, tapi dia mau berbuka, silakan saja, boleh-boleh saja. Beda dengan sakit. Kalau sakit yang dia boleh kalau untuk berbuka, sakit yang dia tidak mampu untuk berpuasa. Nah, atau dengan sakitnya ini bisa memperburuk kesehatannya, memperlambat kesembuhannya. Ini boleh untuk berbuka. Tapi kalau safar, nah, safar yang bagaimanapun, apakah dengan safarnya dia mampu berpuasa ataukah tidak mampu berpuasa, dibolehkan dan ini merupakan rukhsah baginya untuk berbuka. Yang jadi perbedaan pendapat tentang apakah safar untuk kemaksiatan pun mendapatkan rukhsah untuk berbuka, dengan safar berbeda-beda. Nah, ada safar untuk ketaatan, ada safar untuk kemaksiatan, ada safar untuk perkara yang mubah. Ya. Kalau safar untuk ketaatan jelas. Ini merupakan rusa untuk berbuka. Safar dalam rangka misalkan talabul ilmi. Safar dalam rangka menunaikan umrah misalkan. Nah, safar dalam rangka misalkan silaturahim dan lain sebagainya. Ya. Ini rusa. Nah, atau safar yang mubah misalkan. Safar dalam rangka usaha, berdagang atau semisalnya bekerja. Nah, safar dalam rangka perkara yang mubah yang lainnya, ini rukhsah. Dan ini masalah tentang safar kemaksiatan. Apakah ini rukhsah untuk berbuka ataukah tidak? Ya. Safar misalkan, ya, ke negeri kafir, ya untuk melakukan keharaman misalkan. Ya. Pendapat yang kuat masuk ke dalam keumuman safar. Nah, ya, dikarenakan tidak disebutkan rinciannya sehingga kembali kepada keumuman. Kalau itu safar, walaupun tujuannya untuk kemaksiatan, tapi ketika dia berpuasa, maka tetap mendapatkan rosa untuk berbuka. Nah, walaupun ya tidak boleh seorang safar dalam rangka kemaksiatan. Nah, tapi ketika melakukannya dalam keadaan berpuasa, masuk ke dalam keumuman safar. Ya, yang dibolehkan bagi untuk berbuka. Tapi jangan sampai jadikan sebagai siasat. Ya, ingin berbuka, wah saya safar dulu untuk berbuka. Padahal nggak ada tujuan ya untuk safar. Ya, tujuannya hanya untuk berbuka. Supaya mendapatkan rasa berbuka, ya dia safar. Nah, hanya untuk berbuka saja. Ya. Ingin buka nih, safar misalkan ke mana, Ciamis, Tasik, kemudian balik lagi, kalau sudah buka ini. Nah. Waktu yang seperti itu, ya jelas apa yang diharamkan, mensiasatinya. Nah. Palau somal musafiru sohasiyamuh. Kalau seandainya musafir dia berpuasa, maka sah puasanya. Nah, mungkin di pembahasan mana yang lebih afdal bagi musafir? Puasa atau tidak? Kalau safarnya ada masyaqqah, keberatan, maka jelas yang afdal dia berbuka. Masalahnya kalau dalam safarnya enggak ada masyaqqah, enggak ada keberatan. Nah, apakah yang afdal dia berpuasa ataukah yang afdal dia berbuka. Ini khilaf di antara para ulama. Ya, mungkin nanti akan ada pembahasan khusus masalah ini. Ya, tapi yang rajih, mendapat yang kuat, kalau tidak ada keberatan dalam safarnya, yang afdal dia berpuasa. Ya, kenapa dikatakan berpuasa ini? Dia lebih menyegerakan untuk melepaskan tanggungannya. Nah, dan juga lebih membuat dia semangat ketika melaksanakan saum di bulan Ramadan. Nah, walaupun ada antara para ulama yang pendapat ya, kalau tidak ada keberatan, yang afdal berbuka. Dikatakan rukhsah. Allah senang kalau rukhsahnya diambil. Nah, ada khilaf yang jelas insyaallah kita bahas lebih lanjut pada pembahasan tentang saumnya orang musafir. Kembali kepada kitab yang kita bahas. Kalau seandainya musafir dia berpuasa, maka sah puasanya. Wajibu alaihi qada'u ma aftarahu fis safar. Dan wajib untuk mengqada, nah, hari-hari yang dia berbuka padanya dalam safarnya. Yang keenam, al-khulwu minal haidi wan nifas. Tidak dalam keadaan haid dan nifas. Falhaidu wa nufasa la yajibu alaihi ma'asyam. Perempuan yang haid dan nifas tidak wajib bagi keduanya berpuasa. Bal yuhramu alaihi ma, bahkan diharamkan bagi keduanya. Ya. Kalau yang safar yang sakit. Nah, ya, dibolehkan untuk berbuka dan boleh juga untuk berpuasa. Nah, tapi kalau yang haid dan nifas tidak wajib untuk berpuasa, bahkan diharamkan untuk berpuasa. Ya, sehingga kalau yang haid memaksakan dia berpuasa, ini bisa masuk kepada istihza, mengolok-olokkan agama. Nah, ya, walaupun misalkan ya, tinggal beberapa saat lagi untuk berbuka puasa, ketika perempuan haid atau nifas, maka telah batal puasanya. Ya. Misalkan berpuasa 5 menit menjelang azan haid, maka dihukumi batal puasanya dan wajib mengqadha. Yeah. Dan hendaklah ketika dia mengetahui haid, niatkan untuk berbuka. Yeah. Walaupun belum makan misalkan, tapi sudah ada niat untuk berbuka. Nah, jangan melanjutkan puasanya. Dikatakan haram bagi yang haid untuk berpuasa. Liqali sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah apabila perempuan haid tidak sholat dan tidak puasa, fadhalika min nuqsani diniha, maka itu merupakan kurang agamanya. Ya, maka dengan itu perempuan ini dihukumi atau ditetapkan sebagai makhluk yang naqisatu aqlin wa din. Kurang akal, kurang agama. Dari si mana sebut kurang agamanya? Di antaranya sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haid tidak salat dan juga tidak puasa. Nah. Ya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhalika min nuqsani diniha." Yang demikian itu termasuk di antara kurang agamanya. Ya, sehingga hendaklah para laki maklumi ketika datang masa haid. Nah, perempuan kadang-kadang agak sedikit perubahan sikapnya. Ya, yang asalnya biasa-biasa jadi mudah marah lain sebagainya. Tadi ketika haid tidak sholat. Nah, sebenarnya kita sholat merasakan bagaimana nikmatnya sholat. Membuat kita tenang dan lain sebagainya. Karena sebagian perempuan yang haid, nah, kurang qiraatul Quran dan lain sebagainya, ya, sehingga ya para suami pun harus bisa menasihati, mengendalikan keadaan istrinya ketika haid. Nah, ini diantara sebab disebut dengan kurang agamanya. Di antaranya ketika dalam keadaan haid tidak sholat, tidak puasa. Adapun kurang akalnya, persaksian perempuan itu 2 kali dari persaksian laki-laki. Disebut dengan kurang akalnya. Nah, wajibul qada'u alaihima, dan wajib mengqada, ya, bagi keduanya, bagi perempuan yang haid dan nifas. Liqali Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika, ya, yang demikian itu menimpa kami, yaitu haid di bulan Ramadan. Ya, fa nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah, kami diperintahkan untuk mengqada shaum dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Nah, sehingga kalau keadaan demikian jelas, perempuan yang haid, ya, dia wajib mengqada shaum yang terlewatkan ketika masa-masa haidnya di bulan Ramadan. Nah, mengqada di hari-hari yang lainnya. Adapun sholat, tidak ada perintah untuk mengqadanya. Ini termasuk di antara kemudahan Islam. Ya. Nah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan kalau seandainya perempuan diperintahkan untuk mengqada salat di masa haidnya, ya, tentu akan memberatkan. Nah, hitunglah kalau haidnya 7 kali, 7 hari misalnya. Ya. Setiap harinya ada 5 waktu salat, 17 rakaat misalnya. Dikalikan 7 hari. Ya. Kalau harus mengqada tentu akan memberatkan. Ya. Sekali ini menunjukkan bahwasanya agama ini agama yang mudah. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah telah disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan hambanya. Ketika ada suatu perintah, nah, Allah sudah menyesuaikan hambanya mampu untuk melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ada perintah puasa, Allah mengetahui hambanya mampu untuk melaksanakan puasa. Bukan perkara yang memberatkan. Ya. Nah. Bahkan ada beberapa syariat-syariat nah yang Allah Subhanahu wa taala kaitkan ya, kewajibannya itu apabila mampu. Seperti haji misalkan. Ya. Allah wajibkan bagi yang mampu melakukan perjalanannya. Nah, sekali lagi menunjukkan Islam ini agama yang mudah. Ya. Bahkan ketika seorang tidak bisa melakukan suatu kewajiban dikarenakan ada udzur, diberikan keringanan. Seperti tadi misalnya. Ya. Wajib puasa bagi setiap mukmin. Ketika ada seorang mukmin yang udzur, sakit, diberikan keringanan, boleh berbuka. Tapi mengqada di hari yang lain. Nah. Ya. Ketika seorang tidak mampu sholat berdiri, boleh sholat dalam keadaan duduk. Ya. Seseorang tidak mampu untuk berwudu, boleh dengan tayamum. Ini kemudahan Islam. Tuh. Ini adalah syarat-syarat diwajibkannya puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Matahu ila huna qad tayyan. Nah, salah satu di antaranya. Barakallahu fiik. Ya, tapi yang paling utama yaitu ihtilam tadi. Ya mimpi. Ya. Tapi kalau seandainya tadi. Nah. Sudah 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun belum mimpi-mimpi juga ini. Nah, maka dilihat alamat yang lain. Ya, yang tadi tumbuhnya rambut kemaluan. Nah, atau apa? Mencapai usia 15 tahun, wallahu a'lam. Jika ada seseorang yang tidak berpuasa Ramadan karena gila, lalu dia sembuh di bulan yang lain, apakah dia wajib mengganti puasa Ramadan di bulan yang lain? Tidak. Yang gila tidak ada kewajiban untuk mengqada. Nah, yang diwajibkan untuk mengqada itu hanya orang yang sakit, kemudian orang yang safar, kemudian perempuan yang haid dan nifas. Nah, begitu juga perempuan yang hamil dan menyusui, ini dikiaskan kepada orang yang safar. Wallahu a'lam. Nah. Adapun yang gila tadi, tidak ada kewajiban untuk mengqada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ketika kita mau memegang atau membaca mushaf Al-Quran harus wudu terlebih dahulu? Bagaimana dengan wanita yang sedang haid, lalu memegang dan membaca Al-Quran terjemah dan membacanya di handphone. Apakah harus itu juga? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Bedakan antara memegang dan membaca. Ya, kalau sekedar membaca saja, ya dari hafalan, bukan dari mushaf, ya maka tidak mengapa. Nah, dalam keadaan dia tidak memiliki wudu. Begitu juga pendapat yang kuat, perempuan yang haid. Nah, kalau membaca Al-Quran dari hafalannya, nah, tidak mengapa. Ya, jadi persisian kalau seandainya dari mushaf. Ya, apakah boleh ataukah tidak? Nah, kenapa dikatakanlah hadis yang mengatakan la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya, kata suci ini, nah, sebagian ulama ada yang mengatakan yang dimaksud suci ini suci dari hadas besar hadas kecil. Ya. Nah. Sehingga dengan penjelasan ini berarti, ya, orang yang dalam keadaan hadas, nah, baik kecil ataupun besar, ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, tapi di sisi lain ada juga ulama yang berpendapat makna tauhid di sini adalah muslim. Seperti Syekh Mukbil rahimallahu taala berpendapat, la yamassul Qur'ana illa tahir, tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Suci di sini adalah mukmin. Sehingga maknanya tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang mukmin. Ya. Baik dia berhadas ataupun tidak berhadas. Belai dengan hadis innal mukmin la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin tidak najis. Kalau tidak najis, najis berarti apa? Suci. Nah, kalau tidak najis berarti suci. Ya. Sehingga wallahu a'lam untuk kehati-hatian. Nah, kalau seandainya hendak memegang Al-Quran dalam keadaan tidak memiliki wudu ataupun haid ataupun nifas, maka tidak langsung menyentuh lembaran-lembaran mushafnya. Ya, bisa menggunakan penghalang, hail, baik kain atau lain sebagainya. Ya, ini untuk kehati-hatian. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz mohon petunjuk terkait yang sedang melaksanakan haji. Menurut info ada yang berdesak-desakan. Maka dari itu saling bersenggolan antara cewek dan cowok. Apakah tidak membatalkan wudu? Nah, berkaitan dengan sentuhan ya, antara laki-laki dan perempuan, apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Teh. Ya. Di sini ada ayat yang mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Nah, ya. Yeah. Berkenaan dengan pembatal-pembatal apa wudu atau perkara yang mengharuskan dia thaharah. Nah. Yeah. Makna menyentuh perempuan ini ditafsirkan oleh para ulama yaitu jama'tum, kalian menjimai istri kalian. Ya. Dengan dalil Nabi SAW ketika beliau sholat, nah, kaki Aisyah itu berada di arah kiblatnya Nabi SAW. Ya. Ketika beliau hendak sujud, nah, beliau memegang kaki Aisyah supaya ditarik kakinya. Ya. Rumah Nabi kan sempit. Kamar Aisyah sempit. Nah. Ya. Ketika hendak sujud, beliau memegang kaki Aisyah. Dan Aisyah menarik kakinya. Rasulullah sujud. Ya. Di sini, Rasulullah menyentuh Aisyah dalam keadaan sholat. Nah. Kalau saatnya membatalkan wudu otomatis Rasulullah SAW, ya, batal sholatnya dan mengulang wudunya. Nah, maka tapi Rasulullah melanjutkan sholatnya. Dan tidak batal wudhunya. Nah, hadis yang lain ketika apa Rasulullah sholat. Nah, Aisyah sedang tidur, masa kehilangan. Nah, Nabi SAW meraba-raba tangannya. Dan menyentuh Nabi SAW yang sedang sholat. Ya. Sehingga pendapat yang kuat, baik persentuhannya dengan mahram ataupun bukan mahram, atau antara suami istri, tidak membatalkan wudu. Ya, tapi tentunya kalau persentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, ya kita hindari. Ya, nggak boleh laki-laki dan perempuan yang mahram bersentuhan sengaja, salaman misalkan atau semisalnya. Tapi kalau keadaannya daurat yang kita tidak bisa menghindarinya, apakah itu di tempat yang sifatnya tidak bisa menghindari, kereta yang misalkan banyak jumlahnya, sekarang harus teratur ya, kalau dulu kan sampai bergelantungan ya, atau di bis-bis, nah, atau tadi dalam keadaan haji, nah, umroh, tawaf, tiba-tiba tidak sengaja bersentuhan ya dengan lawan jenis, nah, sengaja, tanpa sengaja bersentuhan, maka ini tidak membatalkan wudu. Ada makna ayat awala mastumun nisa, ditafsirkan oleh para ulama dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang dimaksud adalah jima. Ya. Ini antara sebab seseorang hadas besar yang mengharuskan baginya untuk mandi. Nah, itu makna ayat awala mastumun nisa, maknanya adalah jima, bukan menyentuh seperti sentuhan biasa. Ya. Ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.